السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إخوة الإيمان، saudara-saudaraku seiman dan akidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini masih dalam materi akidah adalah usulul kufri. Usulul kufri. Usul atau pokok-pokok kekufuran. Apa saja yang menjadikan seseorang itu terjatuh dalam bencana yang paling dahsyat di dunia ini, yaitu bencana kekufuran. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Saudaraku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah nikmatul iman, nikmat keimanan yang pada prinsipnya ketika kita sudah mengetahui bahwa iman adalah nikmat yang terbesar, akidah Islamiyah adalah nikmat yang paling besar, maka kita wajib menjaganya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya akan kita dapatkan. Karena kalau tidak kita syukuri ya ibadah Allah, maka kenikmatan yang besar itu bisa berubah menjadi azab Allah. Dalilnya sudah kita sering hafal dalam surat Ibrahim. Wa itta azzana rabbukum لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Nah, di antara cara untuk menjaga kenikmatan yang terbesar, yaitu iman atau akidah yang benar, maka kita harus mengetahui sebaliknya. Dan kebalikannya, iman, kebalikan iman adalah al-kufru. Ulama mengatakan, wa bil awdad tattahidul asya. Dengan mengetahui kebalikan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi jelas. Jadi seseorang tahu jelasnya nikmat siang, nikmat lampu, nikmat terang. Kita tahu nikmat itu sangat besar ketika kita mengetahui betapa sulitnya, betapa deritanya kegelapan itu. Baru kalau kita tahu gelap, kita akan mengetahui sejatinya nikmat terang. Kita akan mengetahui sebesar apa nikmat kesehatan itu, kita akan tahu ketika kita mengetahui yang sakit, derita sakit itu. Dan sebaliknya, dan seterusnya afwan, kita tahu sebesar apa nikmat keimanan itu setelah kita mengetahui bahayanya kekufuran. Itulah yang disebut dengan wajib awdad, jamak dari kata zid yang artinya kebalikan, tattahidul asya. Jelaslah Islam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yang dalam maknanya dalam hadis mauqufnya, umat Islam ini akan hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit umat Islam itu, kalau dia tidak mengetahui jahiliyah. Karena sebaliknya Islam itu jahiliyah. Kenapa bahaya umat Islam kalau tidak tahu jahiliyah? Dia akan jatuh di perangkap jahiliyah kalau tidak tahu apa itu jahiliyah. Jadi tidak sekedar memahami Islam, tapi juga harus memahami jahiliyah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu beriman terhadap sesuatu, ini kaidah akidah Bapak Ibu. Maka dia harus mengkufuri sebaliknya sesuatu itu. Tadi ayat yang saya baca Bapak Ibu dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi bunyinya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Sungguh sudah jelas petunjuk dari kesesatan. Inilah petunjuk, ini sesat, itu jelas. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita mengkufuri taghut, ya harus beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti harus mengkufuri taghut, yaitu yang bertentangan dengan Allah. Jadi tidak bisa dalam Islam itu Bapak Ibu, sama Allah percaya, sama dukun juga percaya, itu tidak bisa begitu. Karena di antara mana taghut itu dukun. Di antara mana taghut adalah jin. Di antara mana taghut adalah syaitan. Di antara mana taghut adalah pemimpin yang zalim, raja yang zalim, presiden yang zalim, itu dalam tafsir disebut taghut. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, konsekuensinya bahwa iman kita benar, kita harus kufur mengingkari dukun, mengingkari syaitan, mengingkari pemimpin yang zalim. Itu kaedah dakwah, kaedah akidah, kaedah keimanan. Jadi tidak ada di dalam Islam, di dalam ajaran akidah Islamiyah, tengah-tengah antara Allah dengan taghut, itu tidak bisa. Tengah-tengah antara hak dengan batil, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Sehingga di dalam Islam tidak ada Islam tengah-tengah. Maksudnya Islam tidak, sekuler tidak, itu tidak ada. Ya. Jadi apakah Islam, apakah kebatilan, sehingga tidak ada ya, di dalam ajaran Islam ada acara Islam plus sekuler, Islam plus liberal, itu gak ada, gak ada Bapak Ibu. Jadi gak ada dalam ajaran setengah-tengah, itu gak ada. Imma Islam wa imma kufur wa imma jahiliyah. Itu maksud saya ungkapan ulama akidah yang mengatakan al-imanu bisyai adalah kufrun binafidih. Beriman kepada sesuatu harusnya adalah kufur kepada kebalikannya. Nah sekarang pertanyaannya, apa saja Bapak Ibu sekalian pokok-pokok kekufuran itu yang merontokkan keimanan, yang menghancurkan akidah seseorang, meskipun zahirnya masih sholat, meskipun zahirnya masih mau pergi haji, meskipun zahirnya masih umroh, meskipun zahirnya mau bangun masjid, tetapi kalau dia melakukan usul pokok-pokok kekufuran di dalam ajaran Islam, Bapak Ibu, status dia adalah sudah kafir, meskipun seluruh dunia mengatakan dia orang Islam, meskipun seluruh media mengatakan dia tokoh Islam. Nah, di dalam ilmu akidah pokok-pokok kekufuran ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama al-usulu al-i'tiqadiyah. Al-usulu al-i'tiqadiyah. Usul, pokok-pokok yang sifatnya adalah ya, berkaitan dengan ideologis keyakinan. Pokok-pokok yang bersifat ideologis keyakinan. Yang kedua adalah al-usulu al-qawliyah. Pokok-pokok yang bersifat qawli, ucapan, statement, pendapat, opini, apapun namanya. Yang penting dari qawl, ucapan. Yang ketiga adalah al-usul al-amaliyah. Pokok-pokok yang bersifat amali, perbuatan atau aplikatif. Jadi bukan akidah, bukan keyakinan, bukan ucapan, tapi perbuatan. Saudaraku sekalian, sekarang kita mulai dari penjelasan al-usul al-i'tiqadiyah. Inilah pokok ya, yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling asasi. Jadi kalau ada seseorang, apakah dia menamakan diri orang Islam atau bukan orang Islam, kalau sudah ada keyakinan berupa takdzib, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia itu kufur. Apakah dia tidak percaya seluruh yang dibawa oleh Nabi, atau yang tidak percaya terhadap sebagian yang dibawa oleh Nabi? Kalau ada orang mengatakan bahwa sholat itu kalau ada orang berkeyakinan, punya keyakinan bahwa ajaran Islam itu ada yang salah, bukan semuanya, apalagi kalau semuanya sudah jelas, ajaran Islam yang dibawa Nabi ada yang salah dalam keyakinannya, contohnya jihad itu salah, maka dia sudah kafir walaupun mengaku beragama Islam, walaupun sebagian, walaupun dia masih percaya adanya Allah, walaupun dia percaya Tuhan itu satu. Ketika kufur kepada sebagian secara ideologis, maka wahai saudaraku, dia itu sudah kafir statusnya. Jadi itu tidak usah fatwa majelis ulama, karena sudah badini. Fatwa itu Bapak Ibu, kalau tidak ada teks yang jelas, baik dalam Quran atau Sunnah. Kalau teksnya sudah jelas, enggak membutuhkan fatwa. Umpamanya, badi itu hukumnya haram, enggak usah fatwa, karena sudah jelas. Qurima alaikul maikatu wa tumahnu khinzir. Judi itu haram, minuman itu haram. Enggak usah pakai fatwa. Karena ayatnya jelas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang meyakini ajaran Islam salah, atau sebagian ajaran Islam itu salah, atau Allah kok enggak adil, kenapa negara yang penduduknya beragama Islam kok banyak banjir, kok banyak musibah, ya, Allah enggak adil, itu sudah kufur. Kenapa kufur? Karena dia mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi, di mana Allah itu adil. Dalilnya Bapak Ibu adalah dalam surat Al-Baqarah tentang orang Yahudi yang beriman kepada Islam tetapi kufur kepada sebagian. Dan Bapak Ibu, Bapak sudah hafal dalilnya kan? Apa tuh minuna bidak di kitab wa taqfuruna bidak. Maka apakah kamu mengimani sebagian kitab suci dan kufur kepada sebagian? Itu sama-sama aja. Itu yang disebut Bapak Ibu al-usul al-i'tiqadiyah. Usulul kufri al-i'tiqadiyah. Pokok-pokok kekufuran secara ideologis, secara akidah. Saudaraku yang saya cintai, ini nomor pertama. Bismillah. Nomor kedua, Bapak sekalian, adalah al-usul al-qawliyah. Pokok-pokok yang bersifat qawli. Ucapan, perbuatan, pendapat, opini yang didahului. Kalau ada orang yang berkata, siapapun orangnya, apakah dia masih mengaku beragama Islam, atau sudah jelas-jelas dia bukan orang Islam. Sama saja, hukumnya kafir. Kalau orang non-Muslim sudah jelas pengakuan dia sendiri, dia bukan Islam. Kalau dia mengaku beragama Islam, Bapak Ibu, tapi mengatakan sesuatu yang sudah kufur, maka dalam akidah Islamnya disebut dia itu sudah murtad. Dan di dalam ajaran Islam, orang yang murtad itu disuruh tobat. Kalau bertobat, kembali kepada Islam, berarti sudah kembali pada agama Islam dan jadilah mereka saudara kita kembali. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau tidak mau tobat, maka dalam hukum Islam, hukumnya adalah al-maut. Absaid. Jadi orang yang murtad itu hukumnya mati. Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa dibedakan orang yang sejak awal kufur dengan orang yang Islam menjadi murtad? Orang kafir enggak diapa-apakan, orang Islam yang murtad kok dibunuh, kenapa? Jawabnya Bapak Ibu, kalau orang kafir sejak awal enggak boleh dibunuh. Kenapa enggak boleh dibunuh Bapak Ibu? Karena di dalam Islam tidak boleh ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi orang yang awalnya mengaku beragama Islam, umat Islam tahu bahwa dia beragama Islam. Tetapi setelah itu dia berbicara atau punya keyakinan yang sudah keluar dari Islam kufur, kenapa harus dibunuh ketika dia tidak sholat? Karena di sini bukan sekedar dia orang kafir, tetapi ada jarimah kubro, ada kriminal yang terbesar, yaitu bernama khianat, berkhianat kepada Allah. Dia sudah berjanji sebagai orang Islam, tahu-tahunya keluar daripada Islam. Ini terjadi pengkhianatan. Dan logika manusia dimanapun, hukum orang yang berkhianat, biasanya Bapak Ibu, hukumannya ringan atau berat? Bapak Ibu, saya bertanya, kalau ada rakyat berkhianat kepada negaranya, umpamanya membocorkan rahasia negara diberikan kepada negara lain yang memusuhi negara kita, sehingga rahasia ini berbahaya karena musuh-musuh negara kita tahu rahasia kita. Biasanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu, orang seperti ini hukumnya biasanya apa? Di negara manapun, Amerika, Eropa, Indonesia, Asia, ketika seorang warga negara berkhianat pada negara, membahayakan negaranya karena memberikan rahasia, ya, rahasia negara kepada musuh-musuh negara, biasanya hukumnya apa? Mati. Itu baru berkhianat kepada negara. Dan negara itu makhluk Allah. Bagaimana kalau ada orang yang berkhianat kepada yang menciptakan negara? Yang menciptakan negara siapa? Allah. Sehingga logikanya harus besar mana hukumannya? Ini supaya kita jelas, supaya enggak ada istilah tuduhan, ya, melanggar hak asasi manusia. Karena musuh-musuh Islam sekarang merusak Islam itu selalu dengan apa, Pak? Melanggar hak asasi manusia. Padahal dia melanggar hak Allah. Gimana Allah dengan manusia itu? Ini kita harus berani menyuarakan. Jangan sampai nanti pemimpin kita, ulama kita, dan kita semuanya terpenjarakan dengan istilah hak asasi manusia. Lupa hak asasi apa? Allah, hak asasi Allah didodai, dirampas, dilecehkan. Ya! Tapi hak manusia yang kafir, hak manusia yang merusak dunia, ya, dimunculkan terus. Sehingga dengan sebebas-bebasnya merusak hak Allah, merusak hak Nabi, merusak umat Islam dengan alasan hak asasi manusia. Nah sekarang pertanyaan, seperti apa ucapan yang menjadikan pokok-pokok kekufuran? Bapak Ibu sekalian, yaitu ucapan, ini sudah berupa ucapan, bukan sebatas keyakinan. Mengucapkan sesuatu yang mengingkari daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Kenapa saya katakan selalu berkaitan dengan mengingkari? Karena ini definisi iman itu at-tasdik, percaya. Tasdik, al-iman kan at-tasdiku bil-qalb. Percaya dalam hati, keyakinan dalam hati. Berarti kalau kufur, sebaliknya. Sebaliknya at-tasdik, berarti at-tasdik, mendustakan, mengingkari. Jadi setiap orang, meskipun mengaku beragama Islam, meskipun mengaku tokoh Islam, tetapi mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi, atau juga sebagian yang dibawa oleh Nabi, atau melecehkan Nabi, apalagi melecehkan Allah, itu sudah kufur. Walaupun seluruh dunia mengatakan dia tokoh Islam. Contoh, orang yang melecehkan Nabi dengan ungkapannya, umpamanya Nabi Muhammad, bahkan karena tidak mau bilang Nabi Muhammad itu adalah tokoh di zamannya saja. Di zaman sekarang bukan dia tokohnya. Atau Muhammad itu tokoh orang Arab. Berarti apa, Pak? Konsepnya kalau disebut tokoh Arab. Berarti bukan? Bukan? Tokoh umat manusia sedunia. Itu berbahaya. Kufur sudah. Kenapa kufur? Karena Allah dengan tegas berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arab atau lil alamin, ayatnya lil alamin, tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat buat alam semesta. Enggak ada satupun ayat atau hadis yang mengatakan saya mengutus kamu wahai Muhammad untuk orang Arab saja. Jadi kalau sekarang ada wacana digulirkan bahwa Muhammad adalah tokoh di zamannya. Di zaman sekarang tidak ada apa-apanya. Karena zaman sekarang abad teknologi, abad ilmu pengetahuan, dan Nabi tidak tahu. Yang lebih tahu adalah orang-orang itu. Itu sudah kafir meskipun seluruh dunia mengatakan dia tokoh Islam. Ini pentingnya kita mengetahui usul-usul kekufuran, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak usah menanyakan Ustaz dia itu kafir atau tidak. Ustaz, golongan tertentu itu sudah kafir. Tidak usah tanya. Sudah ada kaedahnya. Sehingga kita tidak hanya menuduh orang lain, tapi juga hati-hati pada diri kita sendiri. Jangan sampai ada ucapan, saudara sekalian, yang berbahaya. Kenapa Bapak Ibu ini saya sampaikan pada Bapak Ibu? Ini pengalaman saudara Bapak Ibu yang duduk di sini. Ketika saya mengajar di program pasca sarjana S2 dan S3, itu ada mahasiswa yang bertanya begini. Ini ketika saya mengajar Al-Makki wal-Madani, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. yaitu ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, ayat yang setelah hijrah disebut Madaniyah. Nabi selama 13 tahun, saudara-saudara sekalian, itu ya, berdakwah di Mekah dengan seluruh hartanya. Itu ada masalah seperti ini. Komentarnya, Ustaz, dengan memahami Makki wal Madani, saya memahami bahwasanya Nabi itu gagal dakwahnya di Mekah. Nabi itu gagal dakwahnya. Kira-kira Bapak di penebak, itu di perguruan tinggi mana ya? Universitas apa ya? Dan saya jawab Pak, cukup ditanya saja. Kemudian yang kedua lagi ada masalah mengenai begini. Ustaz, Allah itu tidak adil. Bukan Ustaz, Pak. Menurut pendapat saya, Allah itu tidak adil. Kenapa tidak adil, Ustaz? Bapak harus sabar kalau mengajar makhluk seperti itu. Jangan langsung, adil. Wah, bisa lari semua itu, Pak. Itulah yang kita hadapi. Dari puluhannya di perguruan tinggi Islam, titik-titik tidak usah diteruskan. Saya katakan, Syabab, dari mana kamu tahu kalau Allah tidak adil? Ya, Ustaz. Itu kan ada hadis yang mengatakan, khairul quruni qarni, thumal ladzina yalunahu, thumal ladzina yalunahu. Sebaik-baiknya generasi, itu generasiku. Ini generasi Nabi, para sahabat, itu generasi terbaik. Setelah itu yang terbaik ya selanjutnya, yaitu para tabi'in, para tabi'in. Apa kata dia dalam memahami hadis ini? Allah tidak adil. Kenapa tidak adil, wahai saudaraku? Wahai syabab, pemuda. Wahai mahasiswa. Iya ya Ustaz. Kenapa saya diciptakan oleh Allah sekarang ini? Sehingga saya tidak bisa menjadi yang terbaik, Ustaz. Itu kan bukan kesalahan saya. Untuk tidak menjadi yang terbaik. Itu kesalahan siapa, Ustaz, kalau bukan kesalahan Allah? Kenapa saya tidak diciptakan oleh Allah? Di zaman Nabi, biar saya menjadi yang terbaik. Nah, kira-kira di universitas mana, Pak, mahasiswa tadi? UIN. Eh, Pak? UIN. Di UI, di ETB, atau di mana, Pak? UIN. Gak sedih, Pak, Pak. Gak sedih, Pak. Saya sampaikan. Masya Allah. Pak, ini kira-kira tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Itulah kondisi umat Islam di Indonesia, Pak. Karena akidah tidak dipelajari secara mendalam. Saya sampaikan begini, ya Syabab. Bersyukurlah kita semuanya, termasuk saya dan kalian. Bersyukur. Kita harus bersyukur seharusnya. Kenapa Allah menciptakan kita semuanya ini di zaman sekarang, tidak di zaman nanti? Antum, kalian jangan mengandai-andai. Coba kalau antum mengandai-andai. Dijadikan di zaman Nabi. Ia beruntung kalau dijadikan di zaman Nabi, kemudian menjadi Abu Bakar. Kalau orang seperti itu tadi ngomongnya, kira-kira pantasnya jadi Abu Bakar atau Abu siapa? Abu Jahat. Coba kalau kamu jadikan. Tapi kebenaran kamu, Pak. Tidak enggak menyinggung masjid tua kita. Karena itu anak kita juga. Coba kalau di antara kita diciptakan oleh Allah di zaman Nabi, kemudian jadi Abu Jahal, beruntung atau tidak? Jadi adil Allah itu kita dijadikan di zaman sekarang, tidak jadi Abu Jahal, tidak jadi Abu Jahal. Langsung mengajar semuanya. Jadi maka oleh hal itu, saya katakan, cara memahami Quran dan Sunnah itu harus selalu husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Quran dan Sunnah. Jangan menjadi orang hobinya mengkritisi Allah, mengkritisi Nabi, kayak belajar ilmu sosial saja, kayak belajar ilmu politik saja. Ini kesannya juga. Jadi ucapan seperti itu dalam ilmu akidah adalah sudah terakhir. Adalah yang ketiga, al-usul al-amaliyah. Termasuk ucapan dan keyakinan yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu kufur, tidak sebagai fatwa. Jadi kenapa di Indonesia membutuhkan fatwa? Ya karena sebagian orang memang sangat jauh dari Islam, sehingga tidak paham kalau tidak dikasih fatwa. Kalau di negara-negara yang banyak ulama akidahnya, ulama hadisnya, enggak usah pakai fatwa, enggak paham itu semua. Mengaku Nabi Nabi setelah Nabi Muhammad, apakah itu ya siapa namanya Riza Ulama Ahmad atau Musailamah Al-Kadzdzab atau Musaddiq, dulu ada namanya Musaddiq wa huwa al-Kadzdzab. Sama. Yang ketiga kalau sekalian adalah al-usul al-amaliyah, pokok-pokok kekufuran yang bersifat amali. Jadi kita bisa lihat dari pekerjaan, bukan keyakinan yang kita tidak bisa melihat, bukan ucapan yang kita tidak mendengar, namanya, tetapi dari perbuatannya. Seperti apa? Seperti ketika orang yang menginjak-injak Quran, menyobek-nyobek Quran, tetapi ada korena, ada alasan, ketika menyobek-nyobek Quran, itu disertai dengan ihana, penghinaan. Itu sudah kufur. Tidak usah pakai fatwa. Harus sudah jelas. Warisulah. Jadi ketika orang melakukan sesuatu, tindakan sesuatu, yang sesuatu itu diketahui di dalam ajaran Islam secara daruhah, artinya aksioma, tidak membutuhkan ijtihad, itu adalah kafir orangnya. Walaupun surat kabar, TV mengatakan dia orang Islam, mengatakan dia tokoh Islam, tapi di mata Allah kafir. Karena telah menginjak-injak ajaran Quran. Sudah itu sekalian hasilnya. Makanya dari tiga usul tadi, Imam Malik rahimahullah menafsirkan ayat dalam surat Nur, barang siapa setelah turun surat An-Nur ini masih ada yang percaya atau menuduh Aisyah berbuat zina dengan Sofwan, yaitu hadisul ifki dalam surat Nur, bapak ibu tahu kan itu ayat 12 sampai terakhir ya, sampai beberapa ayat bahwa orang munafik dulu memberitakan Aisyah itu berbuat serok dengan Sofwan Matur. Ayat belum turun, Nabi kan tidak tahu benar gak beritanya. Setelah turun ayat membebaskan ya Aisyah, tuduhan sudah benar, maka Allah berfirman, ya'idukumullahu an ta'udhu bimithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah menasihati kamu semuanya, jangan sampai kamu mengulangi lagi perbuatan itu, menuduh wanita yang terhormat. Ya, jangan kamu ulangi. In kuntum mu'minin, apabila kamu benar-benar beriman. Nah, di dalam tafsir Ahkam, terutama Madzhab Maliki, Imam Malik mengatakan, kalau ada orang yang masih menuduh Aisyah berbuat zina, menghina Aisyah, menghujat Aisyah, padahal Allah sudah membersihkan beliau, dan itu ada dalam Al-Quran, maka orang tersebut kafir. Bagaimana logikanya Bapak Ibu? Logikanya karena ketika dia masih menuduh Aisyah, pada Quran sudah membersihkan nama baik Aisyah, berarti sama saja tidak percaya dengan apa Pak? Quran, dan tidak percaya pada Quran, hukumnya kafir. Saya tidak menyebut golongan apa-apa, di dalam sekte-sekte Islam ada yang masih menghujat Aisyah hanya karena Aisyah berbeda dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi cintanya kepada Ali dan keluarga Nabi khusus berlebihan sehingga menghujat Aisyah. Padahal Aisyah juga istri Nabi, hanya karena waktu itu dalam masalah politik ada perbedaan dengan Ali. Ada lagi sekte tertentu yang lebih ekstrim lagi, bahwasanya meyakini bahwa Jibril itu sebenarnya salah di dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada siapa Pak? Ali radhiyallahu anhu. Tapi Jibril keliru menyampaikan wahyu. Itu golongan tertentu yang sangat gulu, sangat mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu. Ahlussunnah wal Jamaah ya seperti itu. Semua sahabat dicintainya semuanya. Tidak berlebihan seperti kelompok tertentu yang menghujat sebagian sahabat, tapi mengangkat sahabat yang lainnya dengan berlebihan. Itu namanya ghulu. Bapak sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Dan kaedah-kaedah akidah ini semoga dipanggil anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena anak-anak kita ada yang kuliah di mana-mana. Di Jakarta, di Bandung. Yang kita khawatirkan, dia ikut kajian-kajian gerakan tertentu. Sementara anak kita tidak tahu kaedah-kaedah akidah. Dikiranya itu ajaran Islam, padahal menghancurkan Islam dari dalam. Dan dalam sejarahnya, Bapak Ibu, Yahudi ketika merusak umat Islam dan Islam, itu tidak selamanya menggunakan senjata fisik, tapi diantaranya masuk menyusup kepada sektor-sektor aliran-aliran Islam, sehingga mereka merusak dari dalam dan mengadu domba kaum muslimin, sehingga Bapak ketahui, terbunuhlah Utsman bin Affan, terbunuhlah Ali radhiyallahu anhu. Itu dalam sejarahnya yang dimasuk ke dalam. Ketika tarbiyah belum matang, pembinaan belum matang, disusukilah intelijen dari Yahudi dan terjadilah percekcokan bersama kaum muslimin. Dan ini semoga tidak terjadi dalam diri kita dan keluarga kita sekalian. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa Al-Mabris. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.